Semalam hatiku risau mengenang di kau kasihku sayang. Semalam hatiku bimbang tak kunjung datang kasihku sayang. Bilakah kau kan tiba rasa sunyiku sendiri. Kembali pujaan hati, idaman hati lekas kembali. Kau kan tiba rasa sunyiku sendiri. Air mata berlinang tak sabar ku menanti. Kembali pujaan hati, idaman hati lekas kembali.